Semua kata yang kau Aku sudah permainkan aku, lelah sudah mengejar cintamu. Kini aku tahu kau tak ada rasa, padanya kau kurang.